Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Fa'ina astaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syaral umuri muhdathatuhah fa'inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar adhani allahu wa iyaakum minan nar walifiddin rahmanu wa rahmukum jami'an barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita haturkan puji sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah melimpahkan kepada kita demikian banyak nikmat-Nya. Sehingga di kesempatan pagi hari ini Allah perkenankan kita bermuajah bertemu dalam sebuah majelis yang mulia, majelisul ilm. Ikhwani fi din rahimani wa rahmakum jami'an barakallahu fikum. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas sebuah masalah berkaitan dengan ijarah, yaitu berkaitan dengan tahdir, peringatan keras bagi mereka yang tidak memberikan upah setelah orang yang diminta untuk bekerja padanya menyelesaikan pekerjaannya. Orang semacam ini na'amarakallahu fikum akan menjadi musuh Allah. Allah lah yang menjadi lawannya besok pada hari kiamat. Walifiddin rahmah rahmukum ujian barakallahu fikum. Sehingga wajib bagi kita untuk menghindari hisal, perangai yang semacam ini. Dan mengharuskan bagi kita semuanya, tatkala kita mendapati masalah yang semacam ini, maka hendaknya kita menghindari dari yang demikian ini. Seharusnya adalah al-mubadarah biada il-ujrah, yaitu bersegera dalam menunaikan upah setelah pekerja tadi menyelesaikan pekerjaannya. Khalifiddin rahmah rahmukum jain barakallahu fikum. Masih dalam bab ijarah. Masih dalam bab ijarah. Disebutkan oleh mu'alif rahimahu ta'ala termasuk ya, masuk dalam bab ijarah yang diperkenankan adalah ya, al-ijaratu al-Quran. Ya, ini na'amarakallahu fikum, seorang mengambil upah dari Al-Quran. Seorang mengambil upah atas Al-Quran. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan para kelafikum. Mungkin na'amarakallahu'alaikum di masyarakat semacam ini na'amarakallahu'alaikum agak ada sesuatu gitu ya na'amarakallahu'alaikum. Tapi dalam hadis yang akan kita baca ini na'amarakallahu'alaikum, maka termasuk yang diperkenankan adalah akhdul ujrah alal Qur'an. Boleh mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Jangan fitnah rahmah, dan di situ ada tiga bentuk, yeah. Ada tiga bentuk ahdul ujroh alal Quran. Nah, tapi sebelum kita lengkapi penjelasan ini, mari kita baca terlebih dahulu hadis sebelumnya. Nah, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang tiga orang yang Allah Subhanahu wa taala akan menjelawannya besok pada hari kiamat. Nah, yang sisi kanan saya semuanya baca. Sisi kiri saya. Fiddin rahimah rahmukum barakallahu fikum. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Hadis yang ke 873. Sulam ya. Di sini ya. 873. Kok balik-balik ya? Kalau di sini nomornya punya saya 783. Padahal sebelumnya 813. Jadi balik-balik nahor. Labas. Ikhwan fillah rahimah rahmukumullah barakallahu fikum. Wa ani bani Abbasin radhiyallahu anhu. Sama lagi. Wa ani bani Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Dan diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya. Qala, beliau bercerita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, beliau bersabda. Inna ahakka ma akhalt tum alaihi ajran kitabullah. Sungguh perkara yang paling berhak engkau ambil upahnya adalah kitabullah. Yeah, rawahul Bukhari. Akhrajul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahu taala. Hadis nomor 5737. Hadis nomor 5737. Qul bitin rahmah rahmukum jan barakallahu fikum. Dari apa yang disebutkan dalam hadis ini wadhih. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, menerangkan bahwasanya kitabullah itu lebih layak. Jadi mengambil ajar mengambil upah dari kitabullah itu lebih hak, lebih layak. Amarakallahu fikum. Ya khalifitun rahmah rahmukumujan barakallahu fikum. Karena kitab tidak menyangkal betapa besar manfaat kitabullah. Maka semakin besar manfaat ya, yang diperoleh dari sesuatu yang diberikan, maka semakin besar upahnya. Kan gitu ya? Seperti nawarokulawfi, sama-sama kerja di perusahaan. Satu manajer, satu kulit, satu tukang sapu nawarokulawfi. Ya, mana yang besar Pak, itu gajinya? Mana yang besar gajinya? Ya, semua orang tahu. Ya, besar gajinya manajer nawarokulawfi. Mungkin namorokulofik kalau dibanding-banding bisa 10 kali lipat. Ya 20 kali lipat. Jadi gajinya tukang sapu. Kan gitu ya. Lah ini Al-Quran. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, inna ahakkama ahattum alaihi ajran kitabullah. Ini ya. Ya kuali bitin rahmat wa rahmat kumujuan barakulofikum. Tetapi namorokulofikum di dalam 6. Akhdul ujrah ala kitabillah, terkait dengan mengambil upah atas Al-Quran, itu ada 3 surah. 6. Al-akhdu ala kitabillah salah sesuarin. 6. Mengambil upah atas kitabullah itu ada 3 bentuk. Yang pertama, ayakhudha ajran alat tilawah, mengambil upah atas bacaan Al-Quran. Saya membacakan Al-Quran, surat Al-Baqarah, tarifnya 10.000. Murah sekali sih, tarifnya 100.000 misalnya. Kalau bacakan surat Ali Imran, tarifnya 90.000. Ya. Begitu ya. Ya kalau ibn rahmah rahmukumusya'in. Gambarnya seperti itu. Ya. Dan ini banyak misalnya. Sering-sering kita dapati misalnya. Namorokulofikum di masyarakat ya. Ya seorang diminta apa? Diminta untuk baca Al-Quran. Kemudian dikasih upah. Namorokulofikum. Semata-mata baca. Semata-mata baca. Entah dalam acara walimah, entah dalam acara apa saja ya, biasanya gitu ya. Allah alam besar. Kemudian dikasih upah. Nah, yang kedua, ayat khudha ajran ala ta'limil Quran. Mengambil upah atas pengajaran Al-Quran. Nah, ini amarakallahu fikum, ada orang datang pada antum, ya, mau belajar, ya, silakan belajar sama saya. Satu surat, ya, bayarannya, ya, 100.000. Nah, misalnya begitu. Ajarin amarakallahu fikum, tak ajarin nanti bacanya bagaimana, amarakallahu fikum, tafsirnya bagaimana, kan itu ya. Lengkap satu surat 100.000. Nah, gimana? Mau nggak? Ya sudah mau, ya kan itu ya. Ya kalau lebih terah marah kemudian para kalau. Yang ketiga, ayat khudha ajran ala istisfa'i bihi. Ayat khudha ajran ala istisfa'i bihi. Mengambil upah karena 6 meruqyah, dari meruqyah istisfa itu namarakallahu fikum, mengobati dengan Al-Qur'an. Nawarakallahu fikum. Mari kita tambah marah mukmujian barakallahu fikum. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Abu Musa Al-Asy'ari ya. Ya kali kita tambah marah mukmujian barakallahu fikum ketika ada satu kaum yang pimpinannya sedang sakit. Karena apa? Disengat binatang berbisa. Ya. Ketika minta supaya dijamu, ditolak sama dia, sama kaum tersebut. Akhirnya ada seorang, coba cari di antara mereka barangkali ada yang bisa meruqyah gitu. Akhirnya Abu Musa datang, amarakallahu fikum. Kemudian dibacakan surat Al-Fatihah. Ya. Dibacakan surat Al-Fatihah, kemudian bi'idznillah setelah itu sembuh. Habis itu dikasih 30 ekor kambing. Subhanallah. Ya. Dapat ya? Ya kan bi'idznillah majjal barakallahu. Dikasih 30 ekor kambing. Ya. Ketika mau di konsumsi dimakan amarakallahu. Sebentar. Ya. Kita tanya dulu sama Rasul. Kan gitu ya? Tanyakan. Rasulullah bertanya, "Loh, kok kamu tahu kalau Al-Fatihah itu surat ruqyah?" Ya deh. Surat ruqyah. Tawarakallahu. Gambarnya seperti itu. Kan wit entah marah mukmin syan barakallahu. Nah. Ya qul fitin rahman wa rahmuk mukmin barakallahu fikum. Dari tiga bentuk ini ya. Yang dikatakan in ahaqqa ma ahattum alaihi ajrun kitabullah itu yang mana? Kan ya. Apakah semata-mata antum bacakan Al-Quran, kemudian ya antum bisa dengan bacaan itu ya minta kepada orang lain ujrohnya? Ya kan diwetin rahmah rahmukum syaihan barakallahu fikum. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmuh ta'ala. Kata beliau, inna sunnata dallat ala annal murad bidzalika suratan. Bahwasannya sunnah menunjukkan yang dimaksud dengan hal itu ada dua bentuk. As-suratul ula at-ta'limu. Itu mengajarkan Al-Quran. Kemudian ia mengambil upah dari pengajaran tersebut. Wasaniyah. Bentuk yang kedua. Al-istishfa'u. Istishfa. Kata beliau, amma mujarru tilawah fa innal adillata tullu ala tahrimi dhalika. Kalau semata-mata membaca kemudian minta upah dari itu, maka dalil menunjukkan akan diharamkannya. Lebih-lebih ikhwani fiddin rahmah rahmah kemujian. Minta dibacakan Al-Quran untuk mayit. Wada kasir. Ini banyak. Na'amarakallahu fikum. Wasu'ila Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Al-Syekh Ibnu Baz rahimahullah beliau pernah ditanya. Nas pertanyaannya, ma hukmu ahdil ujrati ala tilawatil Qur'an wa ala ta'limil Qur'an? Fal jawab, jawabnya adalah kata beliau, hadza fi tafsil. Amma tilawatu faqad dhukira ghairu wahid ijma'al ulama'i ala tahrimi ahdil ujrati ala tilawah. Cepatan. Ya. Lagi-lagi. Amma tilawatu faqad dzukira ghairu wahidin ijma'al ulama'i ala tahrimi ahdil ujrati ala tilawati. Adapun semata-mata membacakan Al-Quran, maka sungguh telah disebutkan tidak hanya satu oleh para ulama. Ijma'al ulama, menyebutkan ijma'nya para ulama akan haramnya mengambil upah dari sekedar membacakan Al-Quran. Khalifatun rahmaramku. Misal, dia mengatakan, ikra' li kaza bi kaza. Contohnya ya, disebutkan oleh beliau nama, ikra' li kaza bi kaza. Bacakan untukku, bayarannya demikian-demikian. Bacakan untukku, dari surat Al-Quran, demikian, bayarnya sekian. Gitu. Ya. Khalifatun rahmaramku mujarabullah. Au ikra' lil mayyiti bi kadza wa kadza. Naam, atau bacakan untuk mayit ya. Ini nawarakallahu fikum, surat ini nanti upahnya demikian demikian. Ya. Ya khalifatun rahmaramku. Hadza la yajuz kata beliau. La yajuzu ta'aqudu 'ala tilawati bi juz'in aw juz'ain li fulanin aw al mayyit fulanin. Hadza la yajuz kata beliau. Naam, maka tidak boleh. Naam barakallahu fikum mengakadkan ta'aqud, mengakadkan barakallahu fikum bacaan Al-Qur'an. Baik satu juz atau dua juz naam barakallahu fikum. Ya. Yeah. Untuk si fulan atau mayat fulan, ahwarakallahu enggak boleh. Ya, yang semacam ini kata beliau tidak diperkenankan. Ahwarakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Wa amma ta'limu, kata beliau. Adapun ta'lim, fala ba'sa 'ala sahih. Maka tidak mengapa menurut pendapat yang sahih. Qawluhu yata'aqadu ma'a insanin yu'allimu fi madrasatihi aw yadrusu fi madrasatihi litolabati syai'an atau syai'un ma'lumun kulla syahrin bikadza fala ba'sa ya nawarakallahu fikum ikhwanifitun rahmakumullah syukran barakallahu ya. Jadi kalau mengajarkan Al-Qur'an terus kemudian mengambil upah daripadanya menurut Syekh bin Baz itu tidak mengapa sesuai dengan pendapat yang benar seperti nawarakallahu fikum ada ya engkau nawarakallahu fikum bernegosiasi dengan seorang nawarakallahu fikum. Ayo antum ngajar di tempat saya. Nawarakallahu fikum. Iya, yeah, ngajarkan anak-anak gitu misalnya nawarakallahu fikum, satu bulan nanti tak kasih sekian. Iya. Yeah. Satu bulan tak kasih sekian misalnya. Ya qul bismillah rahmanir rahim kemudian barakallahu kata Syekh bin Baz, la bas. Tidak mengapa. Nawarakallahu fikum. Li'anna muhtajun ila hadza syai'. Dikarenakan dia butuh. Ya. Apalagi ikhwan rahmakumullah barakallahu fikum pas di situ dikasih jadwal banyak sekali na'am barakallahu fikum. Ya, dari pagi sampai duhur. Nanti habis duhur tamak lagi na'am barakallahu fikum. Ya. Sampai nah jam 1 misalnya na'am barakallahu fikum. Habis asar tampil lagi misalnya. Lah, enggak bisa, enggak ada kesempatan na'am barakallahu untuk kerja yang lain kan gitu ya. Ya qul bi rahmakumullah barakallahu fikum. Ya, dia butuh. Yang semacam itu. Kemudian amara kalau dia bernegasi semacam itu, ya jangan diingkari. Ya, Jangan diingat, jangan diingkari. Boleh. Ala sofi. Nawarakulahumikum. Dan itu ya, tidak termasuk namara mimbab khawarimul muru'ah. Nawarakulahumikum. Abu Nu'aim. Ya. Itu salah satu ulama yang memberikan contoh seperti itu. Sempat dicela oleh para ulama yang lain, amarakallahu fikum. Akhirnya dia mengatakan, gimana? Di belakang saya ada 11 kepala. Amarakallahu fikum. Iya, jadi orang yang datang kepada beliau satu hadis, satu dirham. Satu hadis, satu dirham. Mau ngambil berapa hadis? Amarakallahu fikum. Iya. Khalid bin Rahmarum. Kalau amarakallahu fikum, berapa hadis misalnya? Amarakallahu fikum. 10 hadis, 10 dirham. Ya, gitu ya. Nawarakallahu. Kalau sehari 100 hadis berarti 100 dirham. Ikhwani fi din rahimakumullah wa barakallahu. Nah, wan Nabi alaihi salatu wasallam qala, sementara Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna ahaqqa ma hattum alaihi ajran kitabullah." Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah wa barakallahu. Sungguh perkara yang paling berhak untuk engkau ambil upahnya adalah kitabullah. Kata Rasul SAW begitu. Ya. Ya khali fitin rahmah rahmuk mujian barakallahu fikum. Fat ta'limu wal qira'atu alal mardha. Berarti ya. Fat ta'limu wal qira'atu alal mardha. Hadza la ba'sa bil ujrati fihi. Maka ini kata Syekh bin Baz tidak mengapa mengambil upahnya dengannya. Amma mujaratu tilawah fala. Kalau semata-mata nawarakallahu fikum membaca, yeah, maka jangan. Yeah, jangan mengambil upah daripada ini. Begitu ya. Ya kan ibn rahmah rahmuk musyaman barakallahu fikum. Dari sini nawarakallahu fikum bisa kita ambil berapa faedah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama, jawazu akhdil ujrati alal Qur'an liqouli sallallahu alaihi wasallam, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Bolehnya mengambil upah atas Al-Qur'an berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, sungguh perkara yang paling berhak engkau ambil upahnya adalah kitabullah. Kata beliau, wa arahtum anna inna ma yakunu dalika fit ta'lim aw fil istishfa. Dan hal itu hanya terjadi pada ta'lim dan istishfa saja. Kau membacakan Al-Qur'an kepada orang yang sakit. Amma mujarratul qira'ah fala. Adapun semata-mata amarakallahu fikum, ya, membaca tidak boleh. Nawarakallahu fikum. Khadif itin rahmah rahmukum jain barakallahu fikum. Yang kedua, dari hadis ini bisa diambil faedah annal a'mal tatafadalu. Bahwasanya amalan itu bertingkat-tingkat. Ada yang mulia di puncak kemuliaan. Ada yang mulia. Ada yang pertengahan. Ada yang memiliki kemuliaan tapi rendah. Nawarakallahu. Ya qad bitnah marahmukum jazan barakallahu fikum. Liqouli inna ahaqqa. Ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, inna ahaqqa wa ahaqqa ismu tafdhil. Ahaqqa itu isim tafdhil. Berarti amarakallahu ada yang afdal, ada yang mafdul. Kan itu ya. Ada yang afdal, ada yang mafdul. Amarakallahu. Afdal, ada yang fadil, ada yang mafdul. Amarakallahu. Gitu ya. Itu amalan amarakallahu. Ya qali bitun rahmah rahmukum. Naam. Kemudian faedah berikutnya anna istihqaqal istihqaqal ujrati anna istihqaqal ujrati bi qadaril manfaati fa kullama kanatil manfaatu a'zama kana ahdul ujrati alai ahaq. Nah, bahwasanya hak upah itu sesuai dengan manfaatnya. Ya, biqadril manfaat. Sekadar manfaatnya. Ya. Setiap kali manfaat itu besar, maka mengambil upah daripadanya lebih hak na'warakallahu fikum. Ya. Nah, Al-Qur'an tidak diragukan lagi memiliki manfaat yang besar. Baik pada kehidupan dunia seorang hamba maupun dalam kehidupan agama mereka. Ikhwani fillah rahimah rahmukum jami'an barakallahu fikum. Karena Al-Qur'an marja'u hayatihim fi ma'ashihim wa ma'atihim. Karena Al-Qur'an itu adalah sumber kehidupannya seorang hamba, baik di dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Khalifatun rahmah rahmukum jami'an barakallahu fikum, sehingga lebih berhak ya untuk mengambil ujrah, mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an. Wa min fawaidi, dan termasuk faedahnya adalah isbatun annal qur'ana kitabullahi liqauli sallallahu alaihi wasallam inna ahaqqa ma ahadtum alaihi ajra kitabullah. Sorry, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kitabullah. Dan yang dimaksud dengan kitabu adalah Al-Qur'an. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa nisbati ila Allah, dan sisi penisbatan Al-Qur'an kepada Allah adalah annahu kalamuhu, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah firman-Nya. Walaisal makna annahu katabahu biyadihi kama katabat Taurah, lakinnahu kalamullah. Tidaklah yang dimaksud maknanya bahwasanya Al-Qur'an itu Allah tulis dengan tangannya. Tidak. Sebagaimana Allah tulis Taurat. Nih. Taurat itu ditulis dengan tangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Khairibit rahmah rahmukum jami'an barakallahu fikum. Nah. Lakinnahu kalamullah, akan tapi Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama ketika menjelaskan tentang ta'rif Al-Qur'an, Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Nggih. Laisa makhluqin. Nggih. Munazzalun indahu. Na'barakallahu fikum. Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk yang turun dari sisinya. Ya, melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min fawaidil hadis, dan termasuk faedah hadis adalah wujubu ta'timil Qur'an. Wajibnya mengagungkan Al-Qur'an. Li'annahu kalamullah. Dengan Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'zimul kalam ta'zimun lil mutakallimi bihi. Dan mengagungkan firman Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan mengagungkan zat yang berbicara dengannya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an wa barakallahu fiik. Al-muhim dari hadis ini na barakallahu fiikum yang sesuai dengan penyebutannya di dalam bab ini adalah jawazu ahdil ujrati alal Qur'an. Boleh mengambil upah atas Al-Qur'an baik dalam mengajarkan Al-Qur'an atau al-istishfa bil Qur'an. Nah, barakallahu fikum. Amma mujarrut tilawah fala. Adapun amarakallahu fikum sekedar membacakan Al-Qur'an tidak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu. Orang diminta membaca Al-Qur'an, dia tidak minta upah, tapi pihak yang minta ya dibacakan Al-Qur'an memberi 6 imbalan. Ya, apakah imbalan tersebut boleh diambil? Boleh, ya, dengan syarat na barakallahu fikum dia tidak mengakadkan di awal. Karena apa? Ujrah itu akad na barakallahu fikum. Ya. Ya tak bacakan nanti bayarnya gini ya. Ya, satu surat 100.000. Nah, gitu. Enggak boleh. Nah, warakulah. Kalau sekedar membacakan, antum enggak minta enam pun dikasih enam, tapi ojo harap-harap. Nah, warakulah. Karena ujur itu akad ya, ijaro itu akad. Nah, warakulah. Yang kan kita enggak ada akad, enggak apa salah mengambilnya. Sudah terlalu cepat, anak tidak bisa ngikutin. Masya Allah, al-afu ya. Anak tuh sudah berusaha untuk memelankan sekali na warakallahu fikum ya. Tapi ya Allah, al-afu. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Na warakallahu fikum ya. Ini yang cepat sih yang mana ini ya. Dan kalau bisa diulangi 2 atau 3 kali insya Allah ke depan ya. Mudah-mudahan 2-3 kali ya. Na warakallahu fikum diulangi. Jazakumullahu khairan. Namarakallahu fikum. Ya khairu bikum. Sekali lagi namo, al-ijar itu akad. Namarakallahu fikum. Ini ditanyakan ya khairu rahmakum. Bismillah. Assalamualaikum. Afan, bagaimana hukum mengambil upah saat menjadi imam panggilan seperti kebanyakan sekarang ketika bulan Ramadan? Ya. Sekali lagi apa ijarah itu namarakallahu fikum? Nih, sebuah akad. Nih, akad namarakallahu fikum. Kalau sekedar antum dipanggil kemudian datang, tidak ada akad sebelumnya nanti ya. Ya saya mau dipanggil, mau ngimami di tempat antum sekali melakukan ya pekerjaan mengimami ya. Upahnya 500.000 misalnya gitu na warakallahu. Itu yang enggak boleh, nawar clothing. Ya, kalau kemudian antum tanpa minta tanpa dikasih, terima nawar clothing. Labas insyaallah. Nawar clothing. Ya. Nah, kalau ibn rahmah mukmujan para kalafikum, afan hal li ahdil ujrati min ta'lim al-Quran yunafil ikhlas? Ya tergantung, nah para kalafikum. Ya tergantung. Kalau nah ta'aluknya antum besarnya pada ujrah itu, nah para kalafikum, maka bisa menyiarkan keikhlasan sama sekali. Nah para kalafikum. Ya. Ya, kalau fitnah marah mukmin barakallahu fiik. Yang semacam ini sama seperti na'am barakallahu fiik antum haji, nam hakum haji na'am barakallahu fiikum, ya. Kemudian sampai apa dari rumah antum sudah bawa barang dagangan. Ya. Saat haji sambil enam dagang gitu na'am barakallahu fiik. Maka tergantung disebutkan para ulama tergantung niatnya besar mana na'am barakallahu fiik. Kalau sampai na'am barakallahu fiikum besar pada sisi na'am niatan untuk mengambil upahnya na'amarakallahu fikum, ini iman na'amarakallahu bisa menghilangkan keikhlasan sama sekali na'amarakallahu fikum. Makanya diutamakan na'amarakallahu fikum tetap apa? Tetap yaqani bitnar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan na'amarakallahu fikum tidak mengapa kalau dia mengambil sepenuhnya dari apa yang ia ajarkan dari Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tolong diulangi lagi ucapan Syekh bin Bas yang tadi disampaikan. Panjang ini, na'amarakallahu fiikum. Ya, nggak apa-apa, tak ulangi lagi ya. Atau jawabnya saja sama saya nanti. Nah, kata Syekh bin Bas, hadza fi tafsil. Amma tilawatu faqad dzukira ghairu wahid ijma'al ulama. Ala tahrim ahdil ujrati ala tilawah. Qawlu yaqul ya. Iqra li kadza fi kadza wa kadza wa iqra lil mayyit fi kadza wa kadza. Hadza la yajuz. La yajuz ta'aqud ala tilawah bi juz'in aw juz'aini li fulanin aw li mayyit fulanin. Hadza la yajuz. La waraqah. Amma ta'limu fala ba'sa 'ala sahih. Qanut yata'aqadu ma'a insanin yu'allimu fi madrasati aw yadrusu fi madrasati litalabati shay'an ma'luman kull shahrin. Hadha la ba'sa bih. Li'annahu muhtajun ila hadha shay'. Nih, Nabi alaihi salatu wasallam qol inna haqqo ma akhadtum 'alaihi ajrun kitabullah. Fattalimu wal qira'atu al mardha hadza la ba'sa fihi bil akhdhi al ujrati fihi amma mujarru tilawati fala. Nah, barakallahu fikum. Ya, nanti bisa dijabri sama mana ya. Nah, barakallahu. kalau belum jelas. Jika ada yang bilang Al-Quran adalah makhluk karena suatu selain Allah itu makhluk, bagaimana kita untuk membantahnya? Ya khairi fitnah rahmah rahmakumullah. Bantahnya mudah, na'amarakallahu fikum. Ya. Yang pertama, na'amarakallahu fikum. Allah sendiri yang mengatakan Al-Quran itu kalam Allah. Ya. Al-Quran mengatakan, hatta yasma'a kalam Allah. Ya. Ketika nama ada seorang kafir yang minta perlindungan pada anu, fa'asyirhu. Allah bilang apa? Hatta yasma'a kalam Allah yang bilang. Lu sampai katakan amarakum, dan kamu katakan makhluk sementara Allah mengatakan kalam Allah. Bagaimana antum ini? Kan itu. Beda dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang antum datangkan satu pun ayat kalau Al-Qur'an itu makhluk. Ada enggak? Antum buka sampai Alif Lam Mim ya, sampai An-Nas antum buka kalau ada lafaz Al-Qur'an makhluk. Sementara dalam Al-Qur'an Allah mengatakan hatta asma kalam Allah. Kok kan mengatakan Al-Qur'an makhluk itu gimana? Kan itu ya. Kalau betul Mbah Masyum. Gampang ya jawabannya ya. Itu aja. Nomor. Ikhwani fillah rahimah rahimakumullah, ditanyakan benarkah kalau bahwasanya ada sunnah untuk memperbanyak puasa pada 10 awal Dzulhijjah? Mohon penjelasannya. Ikhwan fillah rahimah, yang dijelaskan dalam sunnah itu adalah al-amalu shalih fihi ahabbu ilallah. Itu jelas. Nah, warakallahu. Amal soleh yang ada padanya itu dicintai oleh Allah Subhanahu. Enggak ada tasrih, kamu harus banyak puasa sunnah. Sehingga yang dicintai di situ adalah semua amal soleh. Kalau antum kerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah, itu na'amarakallahu fikum, sebuah amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan itu kau kerjakan di bulan-bulan yang lain, di hari-hari yang lain. Ya, termasuk amal soleh puasa. Na'amarakallahu fikum. Puasa, taklim, ya, salat. Salat wajib itu loh. Nih, itu lebih cintai oleh Allah Subhanahu wa taala jika kau kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah daripada salat wajib yang di itu dikerjakan di itu. Jadi antum ihtimam salat wajibnya lebih khusyuk gitu ya. Namarakallahu fikum. Nih. Salat ya. Senyum kepada teman. Itu amal saleh namarakallahu fikum ya. Nih. Begitu. Langsung banyak-banyak senyum tapi jangan banyak-banyak nanti bingung teman antum nanti. Iya. Kalibit entah makmu. Jadi yang di itu yang ada dalam sunnah itu al amal soleh. Jika semua amal soleh, na'amarakallahu. Adapun taksis untuk puasa berbanyak-banyak, anak enggak tahu. Na'amarakallahu. Nah, warakallahu, apa hukumnya duduk tawarruk di rakaat terakhir pada sholat zuhur? Ya, kalau ini terkait dengan duduk tawarruk ya, itu nah, warakallahu fikum. Ada perbincangan memang. Ya, kalau ini warakallahu fikum. Dan dalam hadisnya Abad Ibnu Humaid, nah, warakallahu fikum, itu sabit duduk tawarruk pada sholat rubaiyah. Yang padanya ada dua duduk tasyahud. Na'amarakallahu fikum. Hadisnya apa timbul Muhammad. Tapi lafadznya anda lupa. Anda catat na'amarakallahu fikum. Wallah alam besok. Jadi kalau sholat duhur, ya duduk tawarruk. Na'amarakallahu. Tahu duduk tawarruk ya? Na'amarakallahu. Duduk tawarruk itu bukan duduk iftirash. Duduk iftirash itu duduk, bentuk duduk ketika tasyahud yang awal. Na'amarakallahu. Duduk itu ada tiga. Tawarruk, iftirash, ik'a. Dan ik'a juga ada dua. Ik'a yang diperkenankan, ik'a yang tidak diperkenankan. Ik'a hanya syaitan. Namarakallahu fikum. Ya. Ya kan ibn Bahm. Ya itu engkau. Namarakallahu fikum. Meletakkan afan. Ya. Ilyatakum. Ya. Namarakallahu fikum. Di tanah. Namarakallahu fikum. Di antara. Nam dua tumit. Faham ya? Itu nam dua ik'ak yang tidak boleh. Namarakallahu fikum. Pun ik'ak yang. Apa? Namor yang boleh. Itu. Engkau letakkan afan ilyatakum. Di atas tumit antum. Di atas apa? Tumit ya? Ya, nama Rakhlaf. Bukhari fitin rahmat rahmat kemujuan para Rakhlaf. Sudah habis waktunya. Nama Rakhlaf. Ya. Jazakumullah khaira. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.